إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ معاشر الإخوة في الدين رحمني ورحمكم الله kita masih melanjutkan surat An-Naba jumlah keseluruhannya 40 ayat tergolong sebagai surat Makkiyah yang mana surat ini diturunkan setelah surat Al-Ma'arij. Sebelum kita melanjutkan ayat-ayat berikutnya, kita kembali mengingat dari ayat yang pertama untuk semakin menguatkan ingatan kita apa-apa yang telah kita lalui. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Bismillahirrahmanirrahim. 'Amma yatasaalun. Tentang apa mereka itu saling bertanya? Anin naba'il azim adalah tentang berita yang besar. Alladhi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka memperselisihkannya. Kalla sayalamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Thumma kalla sayalamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah jadikan bumi itu lapang? Wal jibala autada, dan juga kami jadikan gunung-gunung itu sebagai tiang. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Waja'alna naumakum subata, dan kami telah jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami telah jadikan malam itu sebagai pakaian bagi kalian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami telah jadikan siang sebagai waktu mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami telah membangun di atas kalian itu 7 langit yang kokoh. Wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami telah jadikan pelita yang amat terang. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an tajaja, dan kami telah turunkan awan air yang banyak tercurah. Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami tumbuhkan air itu biji-bijian dan juga tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Inna yawmal fasli kana miqata, sungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kalian datang dalam keadaan berkelompok-kelompok. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukakanlah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Inna jahannama kanat mirsada, telah itu Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang keberadaan an-nar. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya jahannam itu padanya sebagai tempat pengintaian. Littaghina ma'aba, yang mana dia, jahannam itu sebagai tempat kembali bagi orang yang melampaui batas. 6. Labithina fiha ahqaba, yang mana mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba, yang mana mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mereka mendapatkan minuman. Illa hamima wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan juga berupa nanah. Jazaa'a wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba, disebabkan karena sesungguhnya mereka mendustakan terhadap ayat-ayat kami dengan sebenar-benarnya. Innahum kanu la yarjuna hisaba, di mana mereka tidak berharap, tidak takut terhadap hari hisab. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benarnya. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam sebuah kitab. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba, karena itu rasakanlah, kata Allah, kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian selain azab. Pembahasan kita sampai pada ayat yang ke-23. InsyaAllah demikian pada kajian yang sebelumnya. Kita terhenti sampai labithina fiha ahqaba. Nah, kita akan lanjutkan diawali dua ayat sebelumnya. Inna jahannama kanat mirsada. Setelah Allah Jalla wa'ala sebutkan akan ditiupkan sangkakala dan kalian akan datang berkelompok-kelompok dan dibukakan langit-langit itu dalam keadaan didapati beberapa pintu-pintu, wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankan gunung-gunung itu oleh Allah Jalla wa'ala sebagaimana layaknya fata morgana. Maka setelah itu Allah berpindah menyebutkan tentang an-nar. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam itu mirsada, sebagai tempat pengintaian. 6. Yang mana diperuntukkan sebagaimana ayat kelanjutannya, lit-taghina ma'aba, di mana itu sebagai tempat kembali bagi orang yang melampaui batas. Lit-taghin adalah untuk orang yang berbuat togo. Togo itu artinya melampaui batas. Ma'aba artinya tempat kembali. Lit-taghina ma'aba, sebagai tempat kembali. Lit-taghin, bagi mereka yang melampaui batas. Jahannam itu padanya tempat pengintaian. Lit-taghina ma'aba, di mana jahannam sebagai tempat kembali. Lit-taghin, bagi mereka yang melampaui batas. At-taghin dari kata at-tughyan, maknanya melampaui batas. Sementara manusia telah dibatasi oleh Allah Jalla wa'ala dalam hidup ini semata untuk beribadah kepada Allah. Di mana ayat yang menyebutkan itu menyujib, yang bisa menyebutkan bahwa keberadaan kita di dunia adalah dalam rangka untuk ibadah. Itulah batasan yang Allah letakkan bagi kita sebagai manusia. Ayat apa itu? Adz-Dzariyat. Apa bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 6. Coba diulang, Pak Wito. 6. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Kita sudah sering mendengar ayat ini. Kita sudah tahu insyaAllah maknanya. Apalagi beberapa hari atau kemarin telah dibahas ayat ini. 6. Itulah batasan manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka jika didapati yang melampaui batas, 6, maka mereka dikatakan berbuat tughyan. 6, mereka berbuat tughyan. Sehingga Allah katakan lit-taghina ma'aba, bahwa jahannam sebagai tempat kembali buat mereka. Kenapa? Karena mereka melampaui batas dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melampaui batas dari apa yang sudah ditentukan. Agama ini sudah ada ketentuannya. Ini yang diperintahkan, jalani, amalkan. Ini yang dilarang, jauhi, jangan didekati. Tetapi kemudian sang manusia tadi menerjangnya. Yang perintah tidak dijalankan, yang dilarang dilakukan, dilanggar, diterjang. Maka ini bentuk dari melampaui batas. Dia tidak beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga sebagai tempat kembalinya nanti adalah wal'iyadu billah jahannam. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. Labithin, asal katanya labithuna. Wawnya berubah menjadi ya. Ya, labithina. Begitu. Jangan cuma mati. Nah, kenapa berubah menjadi ya? Karena mengikuti sebelumnya. Mana yang sebelumnya? Ada yang bisa menjawab? Littaghin. Nah. Littaghin juga asal katanya littaghun. Tapi karena ada la, littaghunnya berubah menjadi ya. Littaghin. Nah. Sehingga dengan itu mempengaruhi kalimat selanjutnya. Labithuna jadilah labithina. Apa labithin atau labithun? Dari kata labitha yalbathu, menetap atau tinggal. Maka karena labithin itu bentuk jamak, jadilah mereka tinggal. Fiha, di dalamnya, di mana itu? Jahannam. Mereka tinggal padanya ahqaba, selama berabad-abad lamanya. Nah, kata ahqaba diartikan sebagaimana yang kita saksikan, berabad-abad lamanya. Kita ingin mengetahui lebih lanjut asal-usul mengapa dimaknakan dengan berabad-abad lamanya. Karena di sana ada sekian khilaf tentang makna ahqaba. Yang mungkin jika antum ingin catat, maka itu adalah sesuatu yang baik, yang diharapkan. Nah, ada yang menyatakan bahwa ahqab la tanqati, tidak terputus. Maknanya adalah tidak terhenti, tidak terbatas. Itulah ahqab. Nah, ada yang menyatakan bahwa ahqab itu 80 tahun lamanya. Ya. Ada yang menyatakan bahwa ahqab itu 80 tahun. Ini pendapatnya sahabat Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Naam, 80 tahun. Sementara 1 tahun 300 yaum wa 60 yauman. 1 tahun itu adalah 300 hari dan 60 hari. Jadilah 360. Dan sehari 1000 sanah min ayyamid dunya. 1000 tahun dari hari-hari di dunia. Berapa jika dikalikan? 6. 360 yang masing 60 hari, sehingga masing-masingnya adalah 1000, jadilah 360.000 6 tahun. Sementara ahqab itu 80. 6. Jadilah 360.000 dikalikan 80. 6. Ahqab 80 tahun. Sementara setiap tahun itu 360. Yang setiap tahun itu atau setiap harinya terdiri dari 1000 hari. hitungan di dunia. Betulkah demikian hitungan tadi? Naam. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wassanatu 300 yaum wa 60 yauman, kulla yaum mithlu ayyamid dunya. Dan setahun itu adalah 300 hari dan 60 hari, yang setiap harinya seperti hari-hari dunia. Demikian kata beliau. Datang pula menyebutkan bahwa al-haqab, al-ahqab atau jamaknya dalam bentuk pula al-huqub, 40 sana, 40 tahun. Ini disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan oleh Al-Imam As-Suddi rahimahullah, 70 sana, 70 tahun. Disebutkan pula oleh Bishr Ibnu Ka'ab, 300 sana, 300 tahun. Disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, la yadri ahadukum hiya, tidak seorang pun di antara kalian yang mengetahui lamanya. Disebutkan riwayat berikutnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal huqub al-wahid 30,000 sana, bahwa al-huqub al-wahid, satu ahqab, itu lamanya 30,000 tahun. 30,000 sana. Disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wallahi la yakhruju minan nar man dakhalaha hatta yakuna fiha ahqaba. Demi Allah, tidak keluar dari neraka man dakhalaha, siapa yang sudah masuk ke dalamnya, hatta yakuna fiha ahqaba, sehingga sampai di dalamnya dia sekian ahqab. Wal huqub bid'un wa thamanuna sana, dan satu ahqab itu adalah 80 sekian tahun. Wassanatu 360 yauman, dan satu tahun itu adalah 360 hari. Kullu yaumin 1000 sanah mimma ta'uddun, yang setiap harinya adalah 1000 tahun dari apa yang biasa kalian hitung. Demikian sekian pendapat yang sudah dipaparkan untuk kita mengetahui lebih lanjut makna ahqaba. Berkata Al-Imam Qurtubi rahimahullah, hadhihi aqwalun muta'aridah. Dari apa yang kita saksikan, pendapat-pendapat itu bertolak belakang. Nah, berbeda-beda. Nah, maka di sana memerlukan untuk tawakuf, untuk kita tidak bisa menyikapi ketentuannya seberapa lama ahqab itu. 6. وليس ذلك بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sehingga dengan itu maknanya wallahu a'lam, kata beliau, labitina fiha azmanan wa duhuran, menetap padanya sekian zaman-zaman, wa duhuran, dan sekian masa-masa yang ada. Naam. Kullama madha zamanun ya'qubuhu zaman wa dahrun ya'qubuhu dahr, hakadha abadul abidin min ghairi inqita. Maka setiap kali berlalu suatu zaman, maka diakhiri dengan zaman berikutnya. Dan setiap masa diakhiri dengan masa berikutnya. Dan begitulah berlanjut selama-lamanya tanpa ada putusnya. Berkata Imam Tawus bin Kisan rahimahullah, menafsirkan labitina fiha ahqaba la ghayah laha intiha, tidak ada ujung berakhirnya. Faka'annahu qala abadan, seakan-akan dikatakan atau dimaknai di situ abadan, yakni selama-lamanya. Begitulah pendapat-pendapat yang sudah kita ketahui, yang pada kesimpulannya ahqab itu berabad-abad lamanya. Entah seberapa batasannya, sebagaimana kita sudah ketahui khilaf yang disebutkan, sehingga cukup lama dan bisa pula selama-lamanya berada di sana. Itulah balasan bagi mereka yang berbuat togo. Inna jahannam kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, al-haqab atau al-huqub ala ma qalahu kathirun minal mufassirin 80 sana. Sudah antum temukan? Naam. Bahwa al-huqub atau ahqab, atas dasar apa yang disebutkan oleh kebanyakan para ahli tafsir, 80 sana adalah 80 tahun. Berarti beliau juga mengambil dari beberapa pendapat salaf sebagaimana tadi telah disebutkan. Ada yang menyatakan 80, ada yang menyatakan 40, ada yang menyatakan 70. Nah, yang masing-masing tahunnya itu sekian hari, yang sekian hari hitungannya itu sekian tahun di dunia. Nah, walhasil beliau menyatakan ala ma qalahu kathirun minal mufassirin 80 sana. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. La yadhuquna fiha barda wala syaraba. Ayat ke-24. La yadhuquna. Naam, la berdiri sendiri. Sedangkan yadhuquna itu kata dalam bentuk jamak. Yadhuquna. Apa asal katanya? Dzaqa. Yadhuqu. Naam. Apa maknanya? Merasakan. Maka karena ada la yang artinya nafiah, sehingga berarti tidak, la yadhuquna, mereka tidak merasakan fiha, padanya. Di mana itu? Di jahannam, bardan wala syaraba. Bardan apa bard? Dingin, sejuk. Wala syaraba, dan tidak pula syarab. Apa tidak, apa maknanya syarab? Adalah minuman. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Dengan ayat ini Allah Jalla wa'ala meniadakan rasa dingin. Bard. Nam. Dari mereka. Yang dengannya tubuh luar mereka bisa merasakan kesejukan. Mestinya bagian tubuh mereka, bagian tubuh luar mereka bisa merasakan kesejukan ketika ada dingin. Sementara itu Allah tiadakan. Dan juga Allah tiadakan minuman yang dengan bagian dalam tubuhnya bisa merasakan kesejukan. Ketika minuman dimasukkan dalam tubuh, maka bagian dalam tubuh akan merasakan apa? Kesejukan. Namun ini ditiadakan oleh Allah Jalla wa'ala. Apa yang dirasakan dari luar tubuh, apa yang dirasakan dari dalam tubuh, yang semestinya secara normal berlangsung, ketika itu dingin terasa sejuk, ketika itu minuman maka terasa lega. Akan tetapi Allah katakan, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Naam. Kata Syekh Abdurrahman, wahum idza waraduha la yadhuquna fiha bardan wala syaraba, ay la ma yabrud juludahum wala ma yadfa'u dhama'ahum. Mereka tidak merasakan dingin kulit-kulit mereka dan tidak merasa dan tidak bisa menghilangkan dari kehausan mereka. Apa yang diminum tidaklah bisa menghilangkan kehausan mereka. Berikutnya ayat ke-25, illa hamiman wa ghassaqa. Illa maknanya sebagaimana sudah kita ketahui, selain atau melainkan. Hamiman wa ghassaqa. Selain yang mereka rasakan adalah hamima. Hamima dimaknakan dengan air yang mendidih. Wa ghassaq, ghassaq artinya nanah. Naam. Artinya mereka tidak mendapatkan kecuali hamim. Mereka tidak mendapatkan kecuali air panas yang berada pada puncak kepanasan. Illa hamiman wa ghassaq. Sebagaimana ayat ini senada pada surat Al-Kahfi. 6. Tepatnya ayat ke-29. Nanti ketika kalian sampai baca surat tersebut hari Jum'ah. Yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Yughathu. Mereka diberikan minuman bima'in, dengan ma, dengan air. Yang mana air itu kal muhl, seperti muhl. Muhl itu adalah besi yang mendidih. Yashwi al-wujuh. Yashwi artinya mereka hangus. Al-wujuh menghanguskan wajah-wajah mereka. Yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh, mereka diberikan minum seperti besi yang mendidih. Naam, yashwil wujuh, yang menghanguskan wajah mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dituangkan air panas biasa saja sudah kelimpungan seseorang, apalagi dimasukkan yang diminumnya tadi adalah air yang terbuat dari al-muhl, besi yang mendidih, sehingga dengan itu yashwil wujuh, menghanguskan wajah-wajah mereka. Ditambahkan lagi, antum bubuhkan pada surat An-Naba ke-25, lihat surat Al-Kahfi ke-29. Berikutnya surat Muhammad ayat ke-15. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Wasuqu, dan mereka diberikan minuman. Ma'an, apa ma', air. Hamima, tetapi air itu hamima. Apa hamima tadi? Yang mendidih. Nah, faqat ta'a, sehingga dengan itu terpotong-potonglah am'a'ahum, usus-usus mereka. Surat Muhammad ayat ke-15. Wasuqu ma'an hamima faqat ta'a am'a'ahum. Mereka diberikan minuman dengan air yang mendidih, sehingga faqat ta'a am'a'ahum, terpotong-potonglah usus-usus mereka. Setidaknya sudah kita dapatkan dua ayat di surat yang berbeda untuk menafsirkan, untuk mengetahui atau menyambung dengan An-Naba ke-25. Illa hamiman wa ghassaka. Bukankah kata hamima ada pada surat Muhammad ke-15 tadi? 6. Kemudian Al-Kahfi 29 juga ingin mensifatkan air tadi, bahwa air tadi kalmuhl, besi yang mendidih. Sebagai dampaknya, yashwil wujuh, menghanguskan wajah. Maka Allah telah sifatkan minuman itu adalah hamiman, dan juga minuman itu ghassaq. Ghassaq, kata para mufassirin, ada yang menyatakan, ada dua pendapat. Antum tulis bahwa ghassaq, ada dua pendapat dari ahli tafsir. Yang pertama, minuman yang sangat busuk baunya dan sangat dingin, itulah ghassaq. Nah, yang kedua, ghassaq adalah nanah penghuni neraka. Dan apa-apa yang keluar dari tubuh mereka, itulah ghassaq. Bau busuk, bau keringat, dan sebagainya. Nah, siapa yang bisa mengulang? Ghassaq, ada dua penafsiran para ahli tafsir. Yang pertama, fadal, siapa? Ya Allah, lupa namanya. Fadal yang pertama. Tidak ini. Nah, minuman yang sangat busuk baunya dan sangat dingin. Yang kedua adalah nanah penghuni neraka dan apa yang keluar dari tubuh mereka. Nah, maka dicampurlah enam untuk mereka antara air yang panas dan juga air yang dingin. Enam لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang maknanya, maka dicampurkan untuk mereka antara air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, sehingga mereka merasakan azab dari dua sisi, rasa panas dan rasa dingin. Berkata Syekh Abdurrahman rahimahullah, illa hamiman, kata beliau, ma'un harran. Hamiman itu ma'un harran, air yang sangat panas. Yashwi wujuhahum, yang menghanguskan wajah-wajah mereka. Wa yuqatti'u am'a'ahum, dan memotong-motong usus-usus mereka. Nah, sama sebagaimana yang tadi telah disebutkan, hamiman. Wa ghassaqah, selanjutnya kata beliau, ghassaq adalah sadidun ahlin nar. Sadid yakni nanah, ahlin nar, penduduk neraka. Alladhi huwa fi ghayatin natan, yang nanah itu merupakan puncak dari an-natan, yakni kebusukan. Bau yang sudah sangat tidak mengenakkan. Wa karahatul madzaq, dan kebencian terhadap yang merasakannya. Siapa orang yang kemudian mau makan atau merasakan nanah, sungguh sangat jijiklah. Nah, sehingga sudah muncul karahah, kebencian. Jangan kalau merasakan, melihat saja sudah benci, tidak suka. Wa inna mastahaqqu hadhil uqubat al fadhi'ah jazaan lahum, semata mereka berhak untuk mendapatkan azab yang menjijikkan ini, jazaan lahum, sebagai balasan buat mereka. Wa wifaqan ala ma amilu, dan sesuai, setimpal atas apa yang telah mereka lakukan, minal a'mal al-musilah ilaiha, dari amalan-amalan yang mengantarkan kepadanya. Amalan-amalan yang telah dia lakukan selama di dunia yang mengantarkan kepada an-nar. Maka jika seseorang tadi mendapatkan balasan azab an-nar, maka dia akan merasakan seperti itu. Hamiman wa ghassaqah, la yaduquna fiha bardan wala syaraba, dan sekian azab yang lainnya. Lam yadhlimhumullah, lam yadhlimhumullah, Allah sama sekali tidak berbuat aniaya kepada mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Kalau menzalimi itu dikasih balasan azab dalam kondisi hamba tadi tidak berbuat seperti itu, itu zalim namanya. Tapi dikasih azab, balasan seperti itu setimpal dengan perbuatannya selama di dunia. Nah, maka Allah sama sekali tidak berbuat aniaya. Walakin zalamu anfusahum, akan tetapi mereka sendirilah yang menganiaya diri mereka. Mereka sendirilah yang menjerumuskan diri-diri mereka kepada an-nar. Allah sudah mengatakan, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan, kata Allah, kalian lemparkan atau kalian jerumuskan, bi aydikum, dengan tangan-tangan kalian, ila tahlukah, kepada kebinasaan. Jangan kalian gunakan anggota tubuh kalian, tangan maupun yang lainnya, untuk melangkah, untuk melakukan, untuk berbuat sesuatu yang menyebabkan murkanya Allah. Sesuatu yang mengantarkan kepada azab. Allah sudah ingatkan. Memang sengaja di situ ada amalan yang saleh, ada amalan yang tidak. Nah, untuk menguji hambanya, mana yang dipilih oleh hamba? Kalau dia pilih amalan yang saleh, maka dia akan selamat. Sebaliknya ketika dia pilih amalan yang sebaliknya, maka dia akan celaka. Ada keimanan, ada kekafiran, ada ketauhidan, ada kesyirikan, ada al-haq, ada al-batil. Terus, agar adanya keseimbangan dan ujian bagi manusia. Nah, dan manusia telah dikasih apa otak untuk berpikir, untuk memilih mana yang dia pilih. Ketika dia pilih yang positif, maka akan selamat. Ketika dia pilih yang sebaliknya, maka dia akan celaka. Selanjutnya, ayat yang ke-26. Jaza'an wifaqa. Jaza' artinya balasan. Wifaqa artinya yang sama, yang setimpal. Artinya mereka mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat tanpa dizalimi. Allah telah menegaskan bahwa Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Di surat Yunus ayat ke-44. Untuk mencatat, Allah tidak menzalimi hambanya. Lihat surat tersebut. Inna allaha la yadzlimun nasa syai'a. Walakinan nasa anfusahum yadzlimun. Sungguh, Allah Jalla wa'ala la yadzlimun nas. Tidak berbuat zalim kepada manusia syai'a sedikit pun. Walakinan nas, akan tetapi manusialah, anfusahum, diri mereka lah, yadzlimun, yang berbuat kedzaliman. Allah sudah sebutkan itu di dalam ayatnya. Nah, maka balasan itu sesuai dengan perbuatan mereka. Sesuainya azab adalah sesuai dengan perbuatan. Ayat ke-27. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum, inna ditambah dengan hum. Apa hum itu? Mereka. Jamak ataukah tunggal? Jamak. Kalau tunggalnya apa? Tunggalnya innahu. Kembali kepada kata huwa. Dia, satu orang. Nah, kalau innahum, mereka. Dia, banyak orang. Berarti mereka. Sementara dalam bahasa Arab ada kata musanna dalam bentuk dua. Nah, lebih dari dua baru jamak. Itu bahasa Arab. Maka bentuk duanya apa? Innahuma. Innahu. Innahuma. Innahum. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan? Kalau tunggal, innaha. Kalau dua orang, innahuma. Sama dengan laki-laki. Kalau jamaknya perempuan, innahunna, innahunna, adlalna kathiran minan nas. Sesungguhnya patung-patung itu semua telah menyesatkan manusia dari jalan Allah Jalla wa'ala. Al-muhim bahwa innahum, hum adalah kata ganti orang ketiga jamak. Sedangkan inna adalah berfungsi sebagai kata penguat. Sesungguhnya. Innahum sesungguhnya mereka. Kanu la yarjuna. Oh, mereka adalah la yarjun. Tidak berharap. Hisaba. Tidak mengharap. Tidak takut kepada hisab. Adanya hari perhitungan amalan di sisi Allah Jalla wa'ala. Inilah Allah sebab sebutkan kenapa mereka mendapatkan siksaan tadi. Kenapa mereka melampaui batas tadi. Maka Allah sebutkan alasannya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. La yarjun bukan satu kata tetapi la berdiri sendiri. Yang artinya tidak. Nah, la nafiyah. La dalam bentuk peniadaan. Yarjuna dari kata roja yarju. Ya, sebagaimana ayat pada akhir surat Al-Kahfi. Faman kana yarju. Ya, yarju. Sedangkan di sini yarjuna itu jamak. La yarjun, yarjun artinya berharap. Karena adalah searti, sehingga artinya peniadaan, tidak. Tidak berharap. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya karena mereka itu adalah tidak berharap terhadap hari hisab, hari perhitungan di sisi Allah Jalla wa'ala. Bukan tidak berharap lagi. Bahkan mereka mengingkari hari hisab. Mereka mengingkari hari berbangkit. Mana buktinya? Kalau mereka tidak mengimani hari kebangkitan dan mengingkari hisab. Lihat surat Al-Jathiyah ayat ke-24. Untuk berikan judul pengingkaran mereka terhadap hari berbangkit dan pengingkaran terhadap hisab. Mahiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Al-Jathiyah ayat ke-24. Mahiya. Tidaklah kehidupan ini, kata mereka. Illa hayatunad dunya. Melainkan atau hanyalah kehidupan dunia ini saja. Artinya kalau sudah mati, ya sudah. Ya, mati dalam cara bagaimanapun, ya sudah. Hidup ini ya sudah di dunia saja. Itu ideologi atau keyakinan mereka al-kuffar. Hidup ini seakan-akan di dunia saja. Ma hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan di ini tidaklah lain kehidupan di dunia saja. Namutu wa nahya. Kita mati dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kita melainkan ad-dahr. Masa. Yang merenggut kita, kita kemudian tua, setelah itu kita menemui kematian karena berlangsungnya masa. Nah, sehingga mereka ini disebut kaum dahriyun. Nah, berpatokan dengan masa. Mereka menyingkirkan dan tidak meyakini bahwa kehidupan ini ada ketentuannya. Dialah Allah Jalla wa'ala yang mematikannya dan setelah itu akan hidup kembali. Selama-lamanya. Itulah di akhirat sebagai kehidupan kita yang abadi, yang sesungguhnya. Adapun keyakinan mereka, diabadikan oleh Allah pada surat tadi, ma hiya illa hayatuna dunya, namutu wa nahya, kata mereka. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Menunjukkan bahwa di sini mereka tidak mengharap hisab. Kenapa? Sikap itu bisa terjadi karena mengingkarinya. Nah, semua itu ada asal-usulnya. ada kaitan sebelumnya. Kenapa sampai dia bersikap seperti itu? Karena memang dia mengingkari. Tidak ada hisab, hidup ini cuma di dunia. Tidak ada kemudian dibalasi amalan dan sebagainya. Oleh karenanya, mereka anggap kalau mati kemudian dibakar. Dianggap jadi abu melayang kena angin hilang sudah. Gimana kemudian mau dikumpulkan seperti ketika mereka waktu hidup nanti akan dihidupkan kembali di akhir. Tidak mungkin itu. Mereka andalkan akal pikirannya. Sesungguhnya suatu yang sangat mudah bagi Allah Jalla wa'ala. Sekalipun kalian bakar jadi debu, tidak ada tersisa sedikit pun Allah mampu untuk mengumpulkannya. Kalian mati tenggelam di dalam laut, tercabik-cabik dengan ikan dan sebagainya, Allah mampu untuk mengumpulkannya kembali. 6. Dan sebagainya. Terbunuh, dicabik-cabik. Ya, kepalanya, bagian ini dan sebagainya, Allah mampu untuk mengumpulkan kembali nanti. Dan setelah itu Allah akan balasi. Sudah kita dapatkan bukti-bukti tadi untuk menyambung innahum kanu la yarjuna hisaba, mereka tidak berharap hari hisab disebabkan karena mereka itu mengingkarinya. Dan kemudian wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman rahimahullah. La yu'minuna bil ba'thi. Mereka tidak beriman dengan al-ba'ats, hari berbangkit. Wala anna Allaha yujazil khalqa bil khairi wasyarri. Dan tidak pula beriman bahwa Allah yujazil khalqa, membalasi makhluknya bil khairi wasyarri, dengan kebaikan dan kejelekan. Kebaikan dibalasi dengan Allah dengan balasan yang baik, kejelekan dengan dibalasi dengan balasan yang jelek. Falidzalika ahmalu al-amal lil akhirah. Oleh karenanya mereka ahmalu, menelantarkan al-amal lil akhirah, amalan untuk akhirat. Dia puas-puaskan hidup di dunia ini. Hidup ini ya sekarang ini. Mumpung dan mumpung masih di dunia. Sudah mati, sudah. Maka mereka lakukan segala apa yang mereka perturutkan dari hawa nafsunya. Karena berangkat dari berpikir seperti itu. Hidup ini ya di sini. Setelah itu tidak ada kehidupan lagi. Maka mumpung hidup yang ada di sini dipuas-puaskan. Walidzalika ahmalul al-amal akhirah, sehingga kemudian mereka melupakan persiapan amalan untuk akhiratnya dan terpesona dengan kehidupan dunia. Berikutnya ayat yang ke-28. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Sebab berikutnya kata Allah, kadzabu, mereka mendustakan, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, kidzaba. Nah, mereka mendustakan, dengan kedustaan yang ada. Artinya, mereka menyatakan ini adalah dusta, ini adalah sihir, ini adalah kegilaan, dan ucapan yang semisalnya, yang mereka tujukan kepada para rasul, alaihimussalatu wassalam. Kita buktikan, cemoohan, celaan mereka, tudingan mereka kepada manusia-manusia terbaik. Disebutkan pada surat Az-Zariyat ayat yang ke-52. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Dan demikianlah ma ata min qablihim, tidak datang sebelum mereka min rasulin, dari seorang rasul pun, illa qalu, melainkan mereka gelari atau mereka sebut rasul itu sahir au majnun, sebagai tukang sihir atau sebagai orang yang gila. Tidak tanggung-tanggung yang dituding, yang dituduh, yang dikambing hitamkan itu manusia terbaik. Nah, kalau masih sesama orang biasa, masih makgul atau masih mending. Ini tidak tanggung-tanggung lagi. Mereka tujukan itu kepada manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Naam. Ada sudah bukti sahir atau majnun. Demikian juga ayat lain. Mereka mendustakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada surat Shad ayat yang keempat. Ini semua data, kalian kumpulkan bukti mereka mendustakan para rasul, Adz-Dzariyat 52. Dengan penyebutan apa? Sahir ke majnun. Berikutnya Shad ayat yang keempat. Wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka orang-orang kafir, kaum musyrikin, menuduh, menyatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sahirun kadzab. Beliau Muhammad itu seorang penyihir, kadzab, dan juga pendusta. Nah, beliau menyampaikan ayat-ayat Allah, tetapi mereka dustakan. Wa kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dianggapnya Muhammad tukang sihir. Sehingga jangan dekat-dekat Muhammad. Nanti kalau Muhammad nyampaikan kata-katanya dia, nanti akan bisa mempengaruhinya. Iya. Dianggap mujarab kata-katanya Muhammad itu bisa langsung mempengaruhi. Maka jauhlah dari dia. Dia itu tukang sihir. Kadzab. Jangan percaya apa yang dikatakan Muhammad. Dusta itu. Kebohongan. Yang nyata. Itulah gelar-gelar yang ditujukan kepada beliau. Kemudian beliau dikatakan seorang penyair. Pada surat At-Tur ayat ke-32. Am yaquluna syairun. Bahkan mereka menyatakan syair bahwa Muhammad tukang penyair. Natarabbasu bihi raibal manun, yang kami tunggu-tunggu kecelakaan akan menimpanya. Mereka harap-harap, mereka tunggu-tunggu kapan Muhammad itu celaka. Dia penyair. Naam. Dan sebagainya. Am yaquluna syairun natarabbasu bih. Kami tunggu dia. Raibal manun. Kapan kecelakaan akan menimpa kepadanya. Demikian gangguan, ujian yang Allah langsungkan kepada para utusannya, para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Masih ada lagi surat Al-Hijr ayat ke-6 sampai ke-7. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Qalu, mereka menyatakan, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru, wahai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, innaka lamajnun, Sungguhnya engkau ini benar-benar gila. Nah, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihil Qur'an, tidak menyebut nama Muhammad, tapi wahai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya. Sungguhnya innaka lamajnun, sungguh engkau ini benar-benar gila. Lau ma ta'tina bil malaikah in kunta minas shadiqin. Mengapa engkau tidak datangkan malaikat kepada kami? In kunta minas shadiqin, jika engkau termasuk orang-orang yang jujur, yang benar. Kalau engkau memang benar apa yang kau sampaikan, bawa, datangkan ke sini malaikat. Itu permintaan mereka. Belum tentu ketika malaikat pun didatangkan, belum tentu kemudian mereka mau beriman. Itu sebagai alasan belaka yang dicari-cari. Nah, maka tahulah kita bagaimana penentangan umat kepada para rasulnya. Maka seandainya Allah tidak mengokohkan para rasul dan tidak menjadikan mereka itu sabar menghadapi mereka, niscaya mereka tidak mampu bersabar menghadapi semua ini. Tetapi Allah Jalla wa'ala yang memberikan kekokohan, kekuatan kepadanya. Nah, maka mereka tidak sebatas mendustakan saja. Kan tetapi naik pada peringkat berikutnya menyakiti. Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam sejarah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gangguan yang besar. Bukan sebatas itu saja, bahkan mereka mengangkat senjata berusaha menghabisi nyawa beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Allah katakan tadi balasan mereka litaghina ma'aba labitina fiha ahqaba la yaduquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqa jazaa'a wifaqa. Kita lihat apa yang disebutkan Syekh Abdurrahman rahimahullah, wa kadzabu bi ayatina kidzaba, yakni kadzabu biha takdziban wadihan sarihan. Mereka mendustakannya ayat-ayat Allah takdziban wadihan sarihan, dengan kedustaan yang jelas, dengan kedustaan yang nyata. Waja'athumul bayyinat, dan telah datang kepada mereka al-bayyinat, bukti-bukti yang hak. Fa'anaduha, maka mereka tentang al-bayyinat, kebenaran itu. Berikutnya ayat ke-29. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu. Ahsainahu, kami akan mencatatnya. Kitaba, dalam sebuah kitab. Kata wa kulla syai'in, segala sesuatu, mencakup apa yang Allah lakukan, baik dalam bentuk penciptaan dan juga pengaturan alam. Nah, termasuk juga berupa perkataan dan perbuatan yang dilakukan hamba. Maka semua masuk pada kata wa kulla syai'in, dan segala sesuatu. Nah, yang kecil maupun yang besar. Ahsainahu, kami mencatat. Artinya menetapkannya dengan mencatat secara detail. Tidak akan mengalami perubahan. Itu maknanya ahsainahu. Nah, insyaallah antum pernah dengar, ingat dan hafal ayat 6 wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. La tuhsuha satu jenis kata dengan ahsainahu. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah Jalla wa'ala, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitungnya secara tepat, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahsainahu, kami menetapkan, mencatat secara detail yang tidak ada mengalami perubahan sedikit pun. Kitabah. Adapun kata kitabah adalah maknanya dengan menulisnya. Dengan menulisnya di dalam kitab, catatan di lauhil mahfud. Nah. Sebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Allah Jalla wa'ala telah menetapkan takdir segala sesuatu sampai terjadinya yaumul qiyamah. Termasuk perbuatan anak cucu Adam, semuanya dicatat. Bahkan perkataan telah dicatat oleh Allah Jalla wa'ala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Disebutkan pada surat Qaf ayat ke-18, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya ada malaikat raqib dan atid. Raqib artinya yang mengawasi, atid adalah yang selalu hadir. Nah, berdasar dari ayat ini disebutkan suatu kisah. Ada seseorang masuk menemui Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ketika beliau sedang sakit. Beliau namanya manusia merintih karena sakit yang beliau alami. Maka orang tadi mengingatkan kepada Imam Ahmad dengan memanggil Abu Abdullah. Ya Abu Abdullah, sesungguhnya Tawus itu seorang tabi'in yang masyhur. Tawus bin Kaisan pernah menyatakan, sesungguhnya rintihan orang sakit itu akan dicatat. Ketahuilah bahwa setiap ucapan akan dicatat oleh Allah Jalla wa'ala, sampai rintihan ketika dia sedang merintih sakit, itu pun dicatat oleh Allah Jalla wa'ala. Sejak saat itu beliau menahan diri dari merintih sekalipun merasakan sakit. Berdasarkan ayat tadi, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maka kalau rintihan sakit saja dicatat, bagaimana dengan ucapan-ucapan yang tidak ada batasnya dan tidak terkendali? Kata-kata yang meluncur begitu saja sepanjang malam, sepanjang siang, tidak dipikirkan terlebih dahulu. Maka jadi segala sesuatu akan dicatat sampai keinginan yang terlintas, terbetik pada diri kita. Nah, bisa jadi akan bermanfaat buat kita dan bisa jadi merugikan. Nah, maka siapa yang ingin melakukan kejelekan, namun dia belum melakukannya karena tidak mampu, maka akan dicatat sebagai dosa. Tapi jika dia ingin melakukannya, melakukan kejelekan tadi, kemudian dia meninggalkan karena Allah, maka akan dicatat sebagai pahala baginya. 6. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Kita lihat apa yang disebutkan Syekh Abdurrahman rahimahullah. Wa kulla syai'in, segala sesuatu, min qalilin wa katsirin, baik sedikit maupun banyak, wa khairin wa syarrin, baik yang baik maupun yang jelek, ahsainahu kitaba, kami mencatatnya dalam sebuah kitab, yakni katabnahu fil lauhil mahfuz, kami telah mencatatnya di lauhil mahfuz. Fala yukhsha al mujrimun anna azabnahum bidunubin lam ya'maluha. Maka tidak perlu dikhawatirkan al-mujrimun, orang-orang yang berbuat mujrim, berbuat dosa, anna adabnahum, bahwa kami mengadab mereka, bidunubin, dengan suatu dosa, lam ya'maluha, yang belum pernah mereka lakukan. Jangan khawatir, mereka tidak didzalimi. Wala yahsabu annahu yadhi'u min a'malihim syai'. Dan jangan sekali-kali mereka mengira bahwa Allah akan menghilangkan dari amalan mereka sedikitpun. Wala yansa minha mithqalu dzarrah, dan tidak lupa sedikitpun darinya walaupun sebesar biji sawi sekalipun. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan pada surat Al-Kahfi insyaAllah, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Wa wudi'al kitab, dan tatkala kitab itu sudah diletakkan catatan amal oleh Allah, fataral mujrimin al mushfiqin, maka engkau saksikan orang yang berbuat mujrim, mushfiqina mimma fihi, mereka berharap dari apa yang ada pada diri mereka. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan, ya wailatana, sungguh celaka kami. Ma li hadzal kitab, apa kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak meninggalkan yang perkara sekecil apapun dan tidak pula yang besar. Illa ahsaha, melainkan Allah catat. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka dapat apa yang mereka amalkan itu dihadirkan. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak mendzalimi seorang pun dari hambanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita, untuk kita bisa selamat dalam kehidupan di dunia ini dengan istiqamah menjalani agamanya, lurus di atas ikhlas, di atas sunnah, sampai kita mengakhiri dunia dalam keadaan muwahhid, bertauhid, dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dimasukkan jannah oleh Allah Jalla wa'ala tanpa hisab, tanpa adab. Itulah yang selalu kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.